بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita segala kenikmatan dan karunia-Nya. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian nanti dengan baik. Sebagaimana biasanya, pada sore hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pelajaran kitab tauhid karya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, disertai dengan syarahnya oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan kita kali ini, kita masih di dalam keterangan Asy-Syaikh Ahmad mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis Ibn Abbas tentang peristiwa, atau tepatnya hadis Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, mengenai peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib yang dinyatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita sampai pada poin yang keenam. Qala, atau kita ulangi dari poin yang kelima. Khamisan, yang kelima. Yu'qadu min qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaftahullahu ala yadayh, Allah memberi kemenangan melalui kedua tangannya. Manqabatun ayawan li Ali ibn Abi Talib. Ini juga merupakan keistimewaan bagi Ali bin Abi Talib. Wa fadilatun lahu, dan sebagai keutamaan untuk beliau. Haitu fatahallahu Khaybar ala yadayhi, yang mana Allah membebaskan wilayah Khaybar melalui kedua tangannya. Wa kana qabla dhalika qad hasala fi fathiha syai'un min as-su'ubah, yang mana sebelum itu telah terjadi kesulitan di dalam membebaskannya. Membebaskannya dari tangan al-Yahud. Apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberi kemenangan melalui tangan Ali bin Abi Thalib, ini adalah bisyarah, merupakan kabar gembira yang diberitakan oleh beliau, yang menunjukkan alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian beliau. Sebab ini adalah perkara gaib, sebagaimana yang kita tahu bahwa perkara gaib tidak diketahui oleh makhluk. Yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali barang siapa yang diberitahukan oleh Allah dari kalangan para rasul maupun para anbiya melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Inilah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yushhidu ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi raqada. Jadi Allah adalah alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka tidak ada seorang pun yang Allah beritahu akan kegaibannya. Illa man irtadha min rasulin, kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan rasulnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan sesuatu yang gaib karena wahyu Allah. Ya, karena wahyu Allah. Jikalau ada selain Nabi dan Rasul yang memberitakan tentang perkara gaib, hadza kadzdzab. Ya. Seorang pendusta. Dan yang melakukan ini disebut dengan kuhan. Ya. Atau arraf. Atau ramal. Para peramal, para dukun, tukang sihir, yang mereka mendapatkan berita dari syaitan. 100 yang mereka kabarkan itu dusta, hanya satu yang benar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini merupakan alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian beliau. Jadi Allah memberikan kemenangan melalui Ali bin Abi Thalib dikarenakan Allah menghendaki yang demikian itu, dan sekaligus menunjukkan akan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Qala sadisan, yang keenam. Yu'qadu min qawlihi, diambil pula dari firmannya atau dari sabdanya. Tayyib, dari ucapan rawi. Fabatan nasu yadukuna laylatahum, maka manusia larut pada malam harinya membicarakan hal itu. Makna yadukun yahugun, artinya mereka larut. Wayatakan lamun, dan mereka berbincang-bincang. Fiman yutawakkau annahu sayu'taha, mengenai orang yang diprediksikan bahwa dia akan diberikan bendera tersebut. Jadi mereka semalaman membicarakan kira-kira siapa orang yang akan mendapatkan bendera itu, siapa yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung dalil bolehnya berbicara ba'dal isya dalam perkara-perkara yang merupakan maslahat, dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara ilmu. Wa illa, pada hakikatnya hukum asal daripada al-kalam ba'dal isya adalah makruh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak suka tidur sebelum isya, dan tidak suka pula untuk berbincang-bincang ba'da al-isya. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan yang demikian itu apabila dalam hal yang mengandung maslahat, dalam perkara ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbincang-bincang dengan Abi Bakar, dengan Umar ibn Al-Khattab, sampai larut malam mengenai perkara-perkara kaum muslimin. Baik. Sadian, yang ketujuh. Yuqadu minhu, diambil dari hadis ini. Tasabuqus sahabati 'alal khair, berlomba-lombanya para sahabat atas kebaikan. Wa hubbuhum lahu, dan menunjukkan pula kecintaan mereka kepada kebaikan. Wa hirsuhum 'alaihi, dan antusias mereka atas kebaikan. Fi qawlihi, yang terdapat di dalam sabdanya, dalam ucapannya. Kulluhum yarju ayyu'taha, semua mereka menginginkan bahwa dia diberikan bendera itu. Hatta usira an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sampai-sampai diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sampai orang yang sekelas Umar ibn al-Khattab mengharapkan kepemimpinan pada hari itu, bahwa dialah yang akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bendera perang. Kenapa para sahabat berharap bahwa merekalah yang mendapatkan kepemimpinan pada hari itu? Yang membuat mereka berharap bukanlah karena kepemimpinannya. Yang membuat mereka berharap karena sifat yang disebutkan bagi pemegang bendera. Apa sifat yang disebutkan? Rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Inilah yang membuat kemudian as-sahabah masing-masing menginginkan bahwa dialah yang diberikan bendera itu. Karena menginginkan kepemimpinan di dalam Islam adalah perkara yang tidak dibenarkan. Orang yang mengharapkan kepemimpinan dia tidak akan ditolong oleh Allah. Tetapi pada hari itu as-sahabah mengharapkan al-imarah, mengharapkan kepemimpinan pada diri mereka masing-masing, bukan karena mujarrad al-imarah, bukan semata-mata karena kepemimpinannya, tapi karena sifat yang disebutkan, yaitu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-imarah apabila di dalamnya terkandung perkara yang membuat seorang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka al-imarah itu menjadi mulia, kepemimpinan itu menjadi mulia. Oleh karena itu, kepemimpinan di dalam agama adalah perkara yang hendaknya dituntut oleh setiap muslim, di mana kepemimpinan di dalam agama itu adalah kepemimpinan yang membuatnya mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam doa kita diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina madza imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk jiwa kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-imama fiddin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana dia mencontohkan kebaikan sehingga diikuti oleh manusia. Dia melakukannya karena Allah, karena mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah. Nah, kemudian thaminan yang kedelapan, yu'khadhu min qawlihi, diambil pula dari firmannya, dari sabdanya atau dari ucapannya. Faqila huwa yashtaki aynai, dia sedang mengeluhkan sakit kedua matanya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fa arsalu ilaihi, maka mereka mengutus orang kepada Ali. Fa utiya bihi, maka Ali bin Abi Thalib didatangkan. Fa baqa fi ainihi wa da'ala, maka beliau pun meludah pada kedua mata Ali dan mendoakan kebaikan untuknya. Fa bara'a, maka Ali bin Abi Thalib sembuh. Ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah beliau tidak mengalami sakit sebelumnya. Ya, sembuh pada waktu itu juga. Dan ini adalah merupakan alamun min a'lamin nubuwah, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala mu'jizatun linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu bara'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an min ar-ramad fil hal, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sembuh dari sakit matanya pada waktu itu juga. Raghma ma yakunu fir ramad min as-sadid war rutubah, meskipun di dalam sakit mata itu mengandung nanah dan juga kelembaban, tapi pada waktu itu sembuh dan hilang seketika tanpa meninggalkan bekas. Ka'allam yakun bihi wajah, seolah-olah dia tidak mengalami sakit sebelumnya. Ya. Dan ini adalah mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang jasad atau fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah barakah. Sehingga di mata beliau as-sahabah, ya, berebut untuk mendapatkan bekas-bekas beliau, bekas air wudhunya, bekas minumnya, karena memang barokah. Bahkan di antara mereka menyimpan bahagian daripada jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ada yang menyimpan rambutnya. Dan ini adalah khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bagi seorang pun selain beliau. Makanya diperbolehkan untuk bertabarruk dengan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diperbolehkan bertabarruk mencari berkah dari jasad siapapun dari kalangan manusia dan sebaik apapun dia. Nah, oleh karena itu as-sahabah radhiyallahu anhum hanya melakukannya kepada Nabi saja. Mereka berebut untuk mendapatkan sisa air wudunya atau sisa minumnya. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu kepada yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukannya kepada Abu Bakar. Mereka tidak melakukannya kepada Umar. Mereka tidak melakukannya kepada Utsman, kepada Ali, kepada Mu'ad, kepada Abi Musa atau siapapun dari kalangan as-sahabah yang mulia lainnya, karena ini adalah khaswah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala wa kullu syai'in fi qudratillah sahlun. Jadi dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai kedua mata Ali, maka kedua matanya sembuh ketika itu juga. Dengan seizin Allah. Wa kullu syai'in fi qudratillahi sahlun, dan segala sesuatu adalah mudah di dalam kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Dan penyakit apapun apabila Allah telah menghendaki untuk menyembuhkan penyakit itu, maka akan sembuh. Dan tidak ada satu penyakit yang diturunkan oleh Allah melainkan ada obatnya. Diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Nah, qala tasian, yang ke-9, fi qawlihi, di dalam ucapannya, fa'atahur rayah, kemudian beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib bendera tersebut setelah beliau sembuh. Yu'khadhu min hadhihi manqabatun li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Diambil dari pernyataan ini sebuah keistimewaan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, walaupun hadis ini menunjukkan keistimewaan daripada Ali bin Abi Thalib, tetapi sifat yang disebutkan seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya bukan hanya milik Ali bin Abi Thalib, tetapi milik siapapun dari orang-orang yang bertakwa, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, tapi hadis ini khusus berbicara tentang Ali bin Abi Thalib. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, ada seseorang yang suka membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Namun orang ini disebut diberi gelar dengan Al-Khammar, suka peminum khamr, minuman keras. Sampai kemudian dia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dihukum oleh Nabi. Kemudian sebahagian as-sahabah melaknatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tal'anu." Jangan kalian melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Karena sungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi predikat ini adalah milik siapapun yang di dalam hatinya mengandung cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala ashiran, yang ke-10. Yuqadu min qawlihi, diambil dari ucapannya. Unfuz ala rislik, berjalanlah engkau dengan perlahan-perlahan. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau turun di halaman mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan beritakan kepada mereka mengenai kewajiban mereka dari hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam itu. Yu'fadu minhu, diambil dari pernyataan ini. Ad-da'watu ilal Islam, berdakwah kepada Islam. Wa anna qitalan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa jihadahu innama kana linashril Islam fi rubu'il ard, dan bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya hanya saja untuk tujuan menyebarkan Islam di sentero bumi. Nah, sini beliau menyatakan unfuz ala rislik, hatta tanzila bisahatihim, berjalanlah engkau dengan perlahan-perlahan sampai engkau turun di halaman mereka. Ini menunjukkan kewaspadaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-yahud ahlul ghadar, orang yang suka berlaku curang, dan bisa saja mereka menyerang dengan sekonyong-konyong. Makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati, berjalan dengan perlahan-perlahan, penuh dengan kewaspadaan. Ya, jangan sampai mereka menyerang dengan sekonyong-konyong sehingga mengakibatkan bahaya bagi as-sahabah. Dan juga menunjukkan unfuz ala rislik, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak takabur, bersikap congkak dan merasa kuat. Ya. Karena yang namanya kemenangan itu adalah milik Allah, pertolongan dari Allah. Sehingga tidak perlu merasa besar kepala dan merasa kuat, ya, karena semuanya dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah pernah memberikan pelajaran kepada as-sahabah dengan sebuah peristiwa yang sangat besar hikmahnya, yaitu apa yang terjadi dalam perang Hunain. Ya. Ketika itu as-sahabah berperang dengan 12.000 orang pasukan, yang mana belum pernah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa as-sahabah berperang dengan jumlah pasukan yang sebesar itu. Ya. Sehingga mereka dimasuki oleh rasa ujub, ya, bangga diri, merasa besar, sehingga mereka bertakbir dengan suara keras tatkala mereka menuju Hunain. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempat mengingatkan mereka untuk bertakbir secara perlahan-perlahan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Tatkala mereka sampai di wilayah Hunain, mereka diserang secara sekonyong-konyong oleh kuffar musyrikin yang sudah siap menyambut mereka dari balik bukit, ya, dengan panah dan tombak. Sehingga para sahabat yang dengan kekuatan besar itu kocar-kacir, tunggang-manggang, berantakan. Ya. Bahkan disebutkan pada hari itu sahabat-sahabat mulia pun sempat lari daripada peperangan. Padahal lari daripada peperangan itu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang besar dalam peperangan. Ya. Nah. Namun, semua itu adalah pelajaran penting, di mana jumlah itu tidak bermanfaat kalau Allah sudah menghendaki kekalahan. Dan pelajaran ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa yauma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, kata Allah. Dan pada hari perang Hunain, tatkala kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, falam tuhni ankum syai'a. Ternyata jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian. Baik. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian merasa bahwa bumi itu sempit, lantas kalian mundur ke belakang, lari daripada medan peperangan. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan unfuz 'ala rislik. Berjalanlah perlahan-perlahan, waspada. Ya. Hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau turun di halaman mereka. Nah. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ini mengandung isyarat bahwasanya orang-orang yang kufar, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak boleh diperangi kecuali setelah sampai kepada mereka dakwatul Islam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan tatkala sampai ke tempat mereka, jangan langsung mulai dengan peperangan. Tapi apa? Tawarkan Islam kepada mereka. Karena para kufar yang belum mendengar dakwatul Islam, hendaknya didakwahi terlebih dahulu sebelum diperang. Ini adalah rahmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Nah, dan boleh menyerang al-kuffar, orang-orang kafir, tanpa didahului oleh dakwah kepada Islam, apabila dakwatul Islam itu sudah pernah sampai kepada mereka sebelumnya. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Mustalib. Ya. Beliau menyerang mereka secara tiba-tiba. Tatkala sampai kepada beliau berita bahwa Al-Harith bin Zirar, yaitu pemuka mereka, sedang mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Mustalib adalah Yahud Al-Madinah yang punya perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sudah sampai kepada mereka dakwatul Islam. Nah, maka akhirnya mereka pun diserang secara tiba-tiba dan mereka dilumpuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga beliau menawan mereka dan menawan para wanita mereka dan anak-anak mereka. Ya. Baik. Jadi memulai dakwah kepada Islam sebelum memerangi al-kuffar, ini kalau dakwatul Islam belum sampai kepada mereka. Tapi kalau sudah pernah sampai kepada mereka, maka tidak mengapa untuk menyerang mereka walau tanpa didahului oleh dakwah kepada Islam. Nah, qala wa anna qitalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa jihadahu innama kana linashril islam fi rubu'il ard. Dan bahwasanya peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya hanya saja untuk menyebarkan Islam di sentero bumi. Nah, dan berjihad itu adalah salah satu cara untuk menyebarkan Islam dan bukan satu-satunya cara. Ya. Salah satu cara untuk menyebarkan Islam dan bukan satu-satunya cara. Nah. Dan tujuan al-jihad sebagaimana yang disebutkan di sini adalah linashril Islam fi rubu'il ard, adalah untuk menyebarkan Islam di sentero bumi. Oleh karena itu, jihad yang dilakukan secara syar'i tujuannya adalah linashril Islam, untuk menyebarkan Islam. Maka jihad yang tidak ditegakkan secara syar'i bukannya berdampak menyebarkan Islam, tetapi justru membuat fitnah bagi Islam. Nah, membuat fitnah bagi Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh para jihadiyun, di mana mereka melakukan jihad hanya menumpahkan darah kaum muslimin, ya, membuat jeleknya citra jihad sehingga banyak orang yang menjadi takut kepada Islam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sahabat setelah beliau, tatkala mereka melakukan jihad, orang-orang yang ditaklukkan, negeri-negeri yang dibebaskan, justru merasa senang dengan kemenangan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana mulianya Islam yang datang bersama sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa tersebarnya Islam di masa lampau itu bukan semata-mata karena peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelahnya. Tapi lebih daripada itu, di mana ashabah menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia dengan akhlak mereka, dengan Islam yang mereka bawa, sehingga dengan akhlak dan Islam yang mereka bawa, manusia masuk ke dalam Islam afwaja, secara berbondong-bondong, karena mereka melihat di mana ashabah tidak melakukan pengrusakan sebagaimana yang dilakukan oleh para penjajah. Ya. Bahkan mereka melihat bagaimana mulianya akhlak ashabah di dalam mensikapi para tawanan mereka. Ya. Di dalam mensikapi negeri mereka yang ditundukkan oleh ashabah. Inilah yang membuat kemudian para penduduk negeri yang ditaklukkan oleh ashabah, mereka masuk ke dalam Islam dari lubuk hati mereka. Ya. Yang kemudian Islam itu menjadi kuat di negeri mereka dan menjadi baik, bahkan negeri-negeri yang ditaklukkan oleh ashabah dari kalangan non-Arab menjadi negeri-negeri sumber datangnya para ulama pada masa kemudian. Ya. Nah, seperti yang beberapa kali sudah kita sebutkan. Baik, banyak dari kalangan para ulama itu berasal dari negeri-negeri non-Arab yang dahulunya adalah negeri-negeri yang tidak mengenal Islam, kemudian ditundukkan oleh as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, ya, al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, ya, al-imam Abu Zur'ah, al-imam Ibnu Abi Hatim, para ulama, ya, kufur, jumlah mereka tidak sedikit. Kalau kita melihat biografinya, maka kita akan mendapatkan ternyata mereka berasal dari negeri-negeri asing yang non-Arab. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi tujuan jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan Islam, bukan untuk membuat teror kepada penduduk bumi. Qala al-hadi asyar, yang ke-11. Yuqalu minhu, diambil pula dari pernyataan ini, raddun ala man za'amu anna al-jihada syar'un lid-daf'. Dalam pernyataan ini mengandung bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya jihad itu disyariatkan hanya untuk membela diri. Wa lam yushra' li nashrid da'wah, dan tidak disyariatkan untuk menyebarkan dakwah. Wa hadhihi da'watun batilatun mubtilah, ini adalah sangkaan yang batil dan membawa kepada kebatilan. Bal innal jihada syuri'a linashril islam fi rubu'il ardh, bahkan sungguhnya jihad itu disyariatkan untuk menyebarkan Islam di sentero bumi. Wa inqadil bashariyati min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dan juga untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada hamba kepada penyembahan kepada pemilik para hamba itu. Nah, jadi jihad itu di dalam Islam ada dua. Ada jihad yang disebut dengan jihad ad-dafa, jihad untuk membela diri, yaitu di mana apabila musuh datang ke sebuah negeri kaum muslimin dan ingin memerangi mereka dan memusnahkan mereka. Ya. Maka di sini diwajibkan bagi orang yang ada di negeri itu untuk membela diri mereka dengan kewajiban jihad. Siapapun, ya, yang ada di negeri itu, dia harus melaksanakan jihad. Ya. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, siapapun, ya, dia berhak harus mempertahankan negerinya daripada serangan musuh. Nah, ini disebut dengan jihad ad-daf'. Dan bagi kaum muslimin yang berada di wilayah sekitar negeri itu, kewajiban mereka adalah menolong saudaranya. Ya, menolong saudaranya dari serangan musuh. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in istansarukum fid-din fa 'alaikumun nashr illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ya. Apabila mereka meminta pertolongan kepada kalian di dalam agama, maka tolonglah mereka kecuali atas satu kaum yang ada perjanjian antara kalian dan antara mereka. Nah, bagi siapapun yang mampu untuk membantunya, maka membantunya. Ini namanya jihad ad-dafa. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang diistilahkan dengan jihadul hujum? Jihad al-hujum. Jihad yang disyariatkan untuk menyerang musuh di wilayahnya, di negerinya musuh. Ya. Ini diistilahkan dengan jihadul hujum. Ya. Dan jihad yang seperti inilah yang diwajibkan kepada barang siapa yang mampu bagi kalangan kaum muslimin yang telah ditunjuk oleh penguasa muslimin. Ya. Nah, dari kalangan lelaki sehat, kuat dan punya kemampuan perbekalan untuk jihad. Nah, maka pasukan ini dipersiapkan oleh penguasa muslimin untuk menyerang musuh di negerinya, ya, di tempatnya. Dan jihadul hujum inilah yang disyariatkan linashri al-islam, ya, disyariatkan untuk menyebarkan al-islam ke berbagai penjuru bumi. Nah, jadi yang namanya jihad, kata beliau, bukan hanya untuk mempertahankan diri, ya, bukan hanya untuk mempertahankan diri, tapi juga untuk menyerang musuh yang ada di tempatnya. Nah, dan ini yang barangkali agak dilupakan oleh banyak dari negeri-negeri Islam, ya, di mana mereka beranggapan bahwa jihad itu ada kalau mempertahankan diri. Padahal jihad itu juga ada yang disebut dengan jihad al-hujum, ya. Jihad al-hujum, menyerang musuh di tempat mereka apabila musuh itu ingin disebarkan Islam di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Buraidah yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengajarkan di mana beliau apabila mengirim sebuah pasukan ke negeri musuh, beliau mewasiatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian mengatakan kepada mereka, ya, untuk memberi musuh kepada salah satu tiga pilihan. Pilihan yang pertama adalah masuk ke dalam Islam. Pilihan yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, adalah mereka membayar upeti. Dan pilihan yang ketiga, kalau mereka juga tidak membayar upeti, maka mereka memilih untuk diperangi. Dan mereka inilah yang diperangi. Ya. Negeri mereka disebut dengan Darul Harb. Negeri yang harus dikobarkan padanya peperangan. Dan orang-orangnya disebut dengan Kafir Harbi. Ya. Kafir Harbi. Nah, sedangkan yang mau membayar upeti, maka mereka dilindungi, negeri mereka tidak diperangi. Nah, dan mereka ini adalah para kufar yang disebut dengan kafir zimmi. Nah, dan ada juga orang kafir yang tidak boleh diserang, yaitu orang kafir yang ada perjanjian damai antara negeri Islam dengan negeri mereka. dan perjanjian damai as-sulh yang ada antara negeri Islam dengan negeri kufar disyaratkan di dalam Islam bahwa perjanjian itu tidak boleh untuk selamanya. Perjanjian perdamaian itu diadakan dalam batas waktu tertentu selama mengandung maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, supaya yang demikian itu membawa kepada kemanfaatan bagi kaum muslimin dan bukan untuk selamanya. Baik. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Nah. "Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan sampai semua agama adalah hanya milik Allah. Apabila mereka mau berhenti, maka tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim." Baik. Ats-tsani asyar. Yang kedua belas. Yu'khadhu min qawlihi. Diambil dari firman-Nya, dari sabdanya. "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hubbin na'am." Diambil dari sabdanya, "Maka demi Allah, jika Allah memberi hidayah melaluimu akan seseorang, khairul laka min hubbin na'am, itu lebih baik untukmu daripada hewan-hewan atau onta-onta yang merah. Wan na'am hiya al-ibl." Na'am itu adalah onta. "Wal humru minha afdalu min ghairiha." Dan yang merah diantaranya, diantara onta-onta itu, "afdalu min ghairiha," lebih utama daripada yang selainnya. "Wa kanat anfasal amwali indal arab." Dan onta-onta merah itu adalah harta yang paling berharga di kalangan Arab. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengajari bahwasanya memberikan hidayah kepada manusia itu lebih baik daripada harta benda. Makanya salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka adalah ahrusun nas ala hidayatin nas. Ahrusun nas ala hidayatin nas, manusia yang paling antusias untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Jadi kita jangan mengharapkan sesatnya orang lain, tetapi justru kita mengharapkan orang lain itu mendapatkan hidayah. Sehingga kita berupaya jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita yang mungkin dikaitkan dengan dakwah Islam membuat orang lari daripada Islam. Karena hidayatun nas adalah perkara yang azim. Bahkan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul laka min humrin na'am," lebih baik untukmu dari onta-onta yang merah. Maka selama ada jalan untuk memberi hidayah kepada orang lain, maka jalan itu harus kita tempuh sekecil apapun kemungkinan itu. Karena ahlus sunnah itu adalah ahrusun nas ala hidayatin nas, manusia yang paling antusias untuk memberi hidayah kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang sesat sekalipun, dari kalangan ahlul bidah wal kuffar, selama kita memiliki jalan untuk dia mendapatkan hidayah, maka jalan itu kita tempuh. Selama jalan itu tidak menyelisihi syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi kita tidak senang dengan sesatnya satu orang. Bahkan kita sedih dengan sesatnya satu orang. Sebab prinsip kita adalah keinginan kuat untuk memberi hidayah kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Dan jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dalam rangka hidayatin nas. Dalam rangka apa? Hidayatin nas. Demikian pula jihadul ilm, ilmu yang disampaikan, dakwah yang disebarkan, bantahan-bantahan yang ditulis atau yang dilontarkan oleh ahlus sunnah, juga niatnya adalah hidayatun nas. peringatan-peringatan, boikot-boikot yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah kepada pihak-pihak tertentu, itu juga dalam rangka hidayatun nas, ya, bukan dalam rangka untuk permusuhan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara yang paling rahmah, dengan cara yang paling rahmah, karena rahmah itu membawa kepada hidayah. Barakallahu fikum. Baik. Qala ats-tsalits asyar. Yang ke-13. Yu'khadhu min hadhihi al-jumlah. Diambil dari kalimat ini. Anna thawaba ad-da'wati ila Allah bi idqali rajulin wahidin fil Islam khairun min anfasil amwali wa ahsaniha. Diambil dari kalimat ini bahwasanya dakwah kepada Allah dengan memasukkan seseorang ke dalam Islam itu lebih baik dari harta benda yang paling berharga dan yang paling baik. Ya. Bahkan bukan hanya membuat orang masuk ke dalam Islam, menunjukkan satu kebaikan pun dia mendapatkan pahala yang besar. Ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melaksanakannya. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita hidupkan semangat antusias untuk memberi hidayah kepada manusia. Mungkin sekarang ini jalannya bukan jihad. Sebab melakukan jihad membutuhkan sesuatu yang lebih. Ya. Dilakukan oleh penguasa muslimin. Ya. Yang menyusun segala urusannya dengan baik. Membutuhkan kepada kekuatan. Membutuhkan kepada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Sehingga jihad yang dilakukan itu bukannya membawa kepada mafsadat, kepada kerusakan, tetapi kepada maslahat. Ya. Namun bukan berarti bahwa hidayatun nas tertutup jalannya. Hidayatun nas itu memiliki jalan yang cukup banyak. Di antaranya dengan jihad, di antaranya dengan ta'lim, ya, di antaranya dengan menyebarkan tulisan, majalah, buletin, ya, buku-buku, atau apa saja yang bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Bisa pula dengan jalan untuk mengajak manusia menghadiri kajian, ya, menghadiri kajian, ya, punya tetangga, punya teman, punya saudara, punya adik, punya kakak, atau siapapun yang bisa kita ajak dalam rangka hidayatin nas. Qayyid, demikian pula dengan penyebaran pamflet misalnya. Ya. Saya lihat ini adalah perkara yang cukup penting dan sangat membantu di dalam penyebaran Islam dan dakwah al-Islam. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa putus asa atau merasa lesu dari memberi hidayah kepada manusia. Nah, selama kita mampu, maka lakukanlah. Sekarang ini mungkin semangat untuk menyebarkan Islam dan dakwah Islam, khususnya adalah dakwah sunnah dan dakwah ahli sunnah, kurang mendapatkan perhatian yang besar dari kalangan manusia. Maka diharapkan perhatian yang besar itu muncul pertama kali dari ahli sunnah itu sendiri, ya, di mana mereka menggunakan segala cara yang baik, yang tidak menentang syariat Allah untuk menyebarkan dakwah, ya, dengan apa yang mereka mampu, ya, agar dapat memberikan hidayah kepada manusia, memberikan hidayah kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Termasuk sarana hidayah yang bisa dimanfaatkan adalah internet. Ya. Sebenarnya internet itu adalah sarana yang cukup besar untuk bisa menyebarkan dakwah. Ya. Apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang memiliki takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dakwah al-Islam, dakwah sunnah disebarkan di internet yang dibaca oleh orang dari sentero dunia, dari manapun bisa membacanya dalam bentuk yang baik. Nah, makanya saya sering memperingatkan bagi ikhwan yang bergelut di dunia maya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menjaga baik nama dakwah. Jangan sampai apa yang kita tulis, apa yang kita sebarkan di sana, ya, atau apa yang kita komentari di sana adalah sesuatu yang membuat fitnah bagi manusia sehingga mereka menjauh daripada dakwah sunnah. Nah, maka pikirkanlah akibatnya. Apakah yang akan saya tulis ini, atau yang akan saya sebarkan ini, atau apa yang akan saya komentari ini akan membawa kebaikan bagi saya dan dakwah sunnah atau tidak? Apabila tidak atau kamu ragu, maka tinggalkanlah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Barakallahu fikum. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.